kata-kata untuk berbicara. Tapi satu saja saya ingin sampaikan, bahwa ketika sikap seorang Rabbunallah yakin tidak ada apapun selain Allah, tidak ada yang berkuasa kepada umat Islam selain Allah, tidak boleh ada yang mengutak-ngatik umat Islam, dan karena itu alhamdulillah selama ini masih kita berjalan seperti biasa. Kegiatan pengajian, kegiatan sholat terlaksana secara biasa. Kita akan lebih taat kepada perintah Allah daripada siapa. Dan inilah barangkali yang akan menyebabkan wa abshiru bi jannatin lati tuddu'u al-'abid. Walaupun dalam kondisi janji Allah seakan-akan tidak lebih menarik daripada janji manusia, seakan-akan ancaman Allah tidak lebih berat daripada ancaman manusia, kita semua dalam kondisi seperti yang sering saya katakan, sedang terjadi perubahan, penurunan nilai keimanan kita. Dalam kondisi seakan-akan pembunuh manusia itu hanya corona. Saya katakan segala kepastian itu mati berada di tangan Allah. Bukan di tangan siapa? Bukan di tangan penyakit apa? Kalau kita merasa inilah saatnya untuk kita menyatakan sikap bahwa umat Islam itu masih ada. Insya Allah kita masih ada. Dan melihat perkembangan situasi yang sedang terjadi sekarang ini, ada kekuatan antara pihak yang tidak senang kepada Islam dengan pihak yang akan mempertahankan Islam. Sejarah selalu mencatat, lambat dan mencatat sebagai satu contoh terbaik. Sepanjang qalu rabbunallah tsumma istaqamu, Allah akan memberikan pertolongan. Yakin ini kita berada pada track yang benar. Takbir. Allahu akbar. Bapak Ustaz Kiai Haji Abdul pimpin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram. Ya, tidak biasa Al-Mukarram. Tidak kuat menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada tentunya ada sebuah kegembiraan yang luar biasa. Mimpi 2 tahun yang lalu dan hari ini waktu peresmian. Waktu peresmian masjid ini kita sudah merencanakan untuk menghadirkan dia. Jadi beberapanya itu sudah dicatat di Solo. Sudah dicatat dan Allah mudahkan kepada beliau kepada subuh dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kepada yang berdatang menyesuaikan saja untuk mencari tempat. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Kita akan bersama-sama mengikuti tausiah beliau dan mungkin sekedar informasi kepada Pak Kiai Mustafa, bapak-bapak kita ini nama aslinya Masjid Cibadak. Karena dari sejak ratusan tahun yang lalu, Cibadak ini belum punya masjid yang representatif selama ini. Alhamdulillah ini dikabulkan di tempat yang sangat strategis. Masjid Cibadak oleh Pak Kiai dikuatkan dengan Darul Mufti. Ini sebuah cita-cita besar ke depan. Mudah-mudahan Cibadak dan juga bumi ini menjadi Darul Amin. Itu oleh karenanya pada kesempatan selanjutnya seluas waktu beliau kami persilakan untuk beliau bisa menyampaikan pada kesempatan Bismillah. Tatimmu salihan wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yifqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Da'ir, para asatiz, hadirin hadirat, bapak ibu muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu. Apa yang membuat Kiai meneteskan air mata bercampur antara haru, antara sayang, antara berbagai macam perasaan, maka tangan bisa ditahan, hati dan pikiran bisa ditahan, tapi air mata tidak bisa ditahan. Makanya ketika ada sekelompok perempuan menangis, Sayyidina Umar bin Khattab melarang, jangan kamu menangis, kata Umar. Kata Nabi, da'hunna wa sya'nahunna, biarkan mereka menangis karena air mata tidak bisa ditahan. Yang tidak boleh itu adalah niyahah, meratap, mengeluarkan kata-kata murka, mengutuk nasib. Ketika Nabi SAW kehilangan anaknya namanya Ibrahim, dilahirkan seorang perempuan dari Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah, menangis Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha menerima ketetapan takdir Allah?" Kata Nabi, "Aku ridha." "Kalau ridha, kenapa engkau menangis?" Kata Nabi, "Ini air mata tetesan kasih sayang." Ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan hadiah, tapi ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan tetesan air mata. Subuh ini saya dapat dua-duanya. Tetesan air mata dapat, hadiah pun dapat. Mana hadiahnya? Ini sorban yang sedang dipakai. Apa yang membuat saya dengan Kiai nanti bertemu di bawah naungan ketika tidak ada atap, tidak ada tenda? Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada tenda, kecuali yang diberikan Allah pernaungan. Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya berharap saya dan Kiai termasuk orang yang mendapatkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hidup ini mesti karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah. Ilahi yang aku sembah Allah. Tapi dia katakan innal ladzina qalu rabb, 3 makna rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, Dia yang mengatur hidupku. Rabb, Dia yang memberi aku rizki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alam. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, Qul a'udhu birabbil Falaq. Qul a'udhu birabbil Falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah Ya Rabb. Ya Rabb. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata Ya Rabb. Idza dhaqat 'alaika ad-dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan Ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Bukankah semua yang terjadi, ranting yang patah, daun yang jatuh, bumi yang kering dan basah, sudah ditetapkan Allah? Lalu kenapa engkau risau? Jadi kalau terasa risau, balikkan dengan ucapan Rabbunallah. Kalau perut lapar, Rabbunallah. Tapi kita bukan kelompok jabriyah. Jabriyah berserah kepada takdir, tak ada usaha. Ini ahlul bid'ah wa dhalalah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada usaha dan ikhtiar. Rabbunallah, tapi ada usaha. Ini jangan nanti kajian ini dipahami secara tekstual keluar dari sini, dari masjid. Rabbunallah, kata Ustaz Somad, tapi helm hilang. Ya, dikunci, digembok, diikat. Kami dulu di pondok, sendal aja digembok. Keluar dari masjid, kuncinya hilang.